الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ورواه kaum muslimin saha muslimat ingkang kula tresnani fillah, wabil khusus wakil dari kecamatan dan juga bapak kepala desa dan sedaya perangkatipun lan para sesepuh bini sepuh ingkang kula mboten saged nyebat sedayanipun, monggo wonten ing kesempatan ingkang sae wonten ing dalu menika kita sesarengan bersyukur, nunjukake syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ngempalake kula panjenengan sami wonten ing papan ingkang mulya menika. Mboten wonten papan ingkang langkung mulya tinimbang masjid Allah Subhanahu wa taala. Niki sanes kula sing sanjang niki. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang ngendika, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Nika ngendikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papan sing paling ditresnani Allah Subhanahu wa taala nika masjid-masjid. Senajan panjenengan kagungan istana ingkang ageng, senajan panjenengan gadahi dalem ingkang sae kaya napa, panjenengan kedah langkung mresnani masjid tinimbang napa dalam-dalam panjangnya. Ngeten. Mila monggo kita nguri-uri lan ugi ngurip-urip masjid, bangun masjid. Mboten namung bangun fisikipun, ananging ugi bangun non fisik. Nek bangun fisik niku gampang, sing penting urun duit dadi kan ngeten nggih. Ning nek bangun non fisik niki ingkang langkung abot. Kathah masjid-masjid wonten ing Indonesia, mboten namung tiang Indonesia ingkang bangun bantuan saking pundi-pundi, timur tengah ugi kathah. Ananging kathah masjid-masjid ingkang kosong mboten dipun makmurake. Mila monggo masyarakat muslimin kita bangun kalih perkawis menika. Niku ugi pesen saking Pak Lurah kula wau. Nggih dipun bangun fisikipun, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika wonten ing hadis ingkang sahih, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Sapa wonge bangun masjid karena Allah ana ing donya iki, Allah Subhanahu wa taala bakal mbangunake kanggo wong kuwi mau napa istana wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang kaping kalih tentunipun bangun non fisikipun kanthi memakmurkan masjid nggih. Kados acara kados mekaten nika majelis taklim. Ampun namung setahun sepisan kurang niki, kirang apa mboten? Kirang saya setuju. Salah seorang guru kula wonten ing Masjid Nabawi ngendika, saumpama kaum muslimin gelem padha njagok nyediakake wektune antara maghrib lan isya niku mawon sampun. Antara maghrib lan isya kaum muslimin kersa lenggah wonten ing masjid mentadaburi Al-Qur'an, nyinauni hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, saestu kaum muslimin nika bakal cepet-cepet dipun angkat derajat martabatipun lan kemuliaanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun atih ngendika, bilih mangke wonten ing akhir zaman, kaum muslimin niku akeh cacahe, akeh jumlahe. Walakin ananging Rasul ngendika, sing akeh kaya niku husaun ka husa isail, kaya buih ana ing lautan. Nggih. Seperti buih di lautan, akeh ning ora ana napa kekuatanipun. Nggih, sebabipun sebab kaum muslimin kathah ingkang mboten kersa ngugemi ajaranipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila leres napa ingkang dipun ngendikaake salah seorang guru kula. Nek kaum muslimin kersa mawon lah lenggah wonten ing masjid. Nggih. Bainal maghrib isya, nek mboten saged saben dinten nggih seminggu sepisan misalipun nyinaoni ayat, nyinaoni hadis, nyinaoni tata cara salat lan sak pitrutipun, insyaallah kaum muslimin bakal cepet dikantuk pertolongan dening Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kala wau sampunipun sebat wonten ing pengantar bilih pembahasan dalu menika, ini pembahasannya tentang keindahan Islam. Niki janjane kula banget niki. Bingung jelasake keindahan Islam niku mboten cukup sak jam setengah jam. Saya itu niku. Mboten saged. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemawon jelasake Islam 23 tahun. Jadi mustahil menawi wah aku wis ngaji sak jam wis pinter ngerti kabeh Islam niki mboten leres. Milos pindah malih kula semangati kula pribadi lan panjenengan sami monggo tansah terus semangat sinau Islam, semangat maos Al-Qur'an, semangat mentadaburi Al-Qur'an, maos ilmu. Sebab keutamaan ilmu niku luar biasa katahipun. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nate ngendika wonten ing hadis ingkang sahih saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasul ngendika. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Subhanallah. Rasul ngendika, man salaka tariqan, sapa wonge gelem mlaku. Mlaku napa? Golek ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sapa wonge gelem mlaku golek ilmu agama, golek ilmu Islam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah bakal gampangake wong kuwi mau dalane mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Swarga niku dipun pados kanthi semangat. Mboten ming nek nandur pari tok sing semangat, nggih. Nggih, kepengin entuk panen sing akeh nggih kudu semangat nggih mboten. Ora yo nang omah terus musik lah. Nah, ana kabar diserang wereng kok wae. Nah, ana kabar diserang ular kok wae. Iki marahake ora berhasil panane. Niki urusan donya, ana kuwi urusan akhirat. Kula panjenengan sami kedah nglampahi napa ingkang dipun titahake bimbingake Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat golek ilmu. Nggih. Matos ilmu. Ilmu syariat, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dalu menika kita badhe bahas setunggal ilmu ingkang judulipun temanipun keindahan Islam. Mila kula awali nggih bilih keindahan Islam niki mboten sagedipun pelajari sekedap niku mboten. Ananging paling mboten menika sebagai mukaddimah. Lan sak mangke insyaallah kula panjenengan sami nggih nerusake semangat untuk menuntut ilmu sehingga saestu saged ngenal agami Islam lan ngerti nek agami Islam niku panci agami ingkang sampurna sae sanget nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Napa malih zaman sakniki? Zaman sakniki niku musuh-musuh Islam akeh banget, kathah banget. Sing ora seneng Islam nggih kathah. Sehingga terkadang agama Islam itu ditampakkan diketokake agama Islam iku ora apik. Lah niki sing salah. Utawi wonten tiyang sing mboten ngerti agama Islam ngaku Islame sae padahal amalanipun nggih mboten apa? Sae akhlake mboten sae karo tangga ora apik, karo masyarakat ora apik, saengga ndarani Islame sing Allah padahal sing salah niten, sing salah tiyang iku. Nggih, mila zaman sakmenika niki tambah penting malih kula panjenengan sami matos ilmu supados ngertos saestu bilih agami Islam niki panci agami ingkang leres ingkang kedah kita ugemi sesarengan. Nggih. Saya teringat nalika tahun 2006 nek mboten salah. Nalika kula ketika itu berada di Masjidil Haram. Saya sebutkan ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalika khutbah Jumat ingkang khutbah rikala niku Asy-Syaikh Abdullah ibn Humaid rahimahullah hafizahullah. Kula rada kaget sebab isi khutbahnya itu penuh dengan ada sedikit kemarahan dan juga ada semangat membela Islam. Kok saged kaya niku? Ternyata beberapa hari sebelumnya di Denmark, niki sampun dangu niki kejadianipun tahun 2006, wonten ing Denmark niku, negara kafir niki Denmark, niku wonten setunggal surat kabar koran, ingkang koran niku nggih wonten gambar karikatur, rolas karikatur, karikatur ngertos nggih, gambar nggih. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digawe karikatur. Niki kurang ajar banget niki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing banget apikipun, banget sempurnanipun, banget gantengipun, banget napa? Sempurnanipun kok ana wong sing wani gambar napa? Wajahipun Rasul, karikatur. Padahal yang sebenarnya karikatur biasanya pelecehan, nggih mboten. Ya niki. Digambar. Rolas, wonten rolas gambar. Ingkang langkung grentes malih niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipacai nganggo sorban, sorbane bentuke rudal. Ya, rudal niku. Niku nggih nggambarake nek Islam niku agama sing keras, agama sing Allah, agama teroris. Nauzubillahi min dzalik. Padahal nek kita ningali sejarah kados wau Pak Lurah ngilingake. Sejarah nek panjenengan purun mau sejarah yang membuat terorisme di dunia ini nggih janjanipun sanes wong Islam. Yang menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima sinten nika? Wong kafir nggih mboten sanes muslim. Yang pengaruhnya sampai sekarang ini orang-orang terkena radiasi, orang rusak badannya dan terus perasaan sedih itu sampai sekarang ada. Sing gawe bom atom, sing rusak donya niki nggih sinten? Tiang-tiang kafir, sanes muslim. Mila ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Niku kala wau pembelaan seorang syekh wonten ing Masjidil Haram ingkang dipun midhangetake sak donya wong krungu kabeh dan alhamdulillah kaum muslimin kabeh nesu. Ora ana sing ora nesu alhamdulillah. Iya. Dulu di Indonesia juga pernah majalah Monitor ketika Arswendo nggih meletakkan Bapak Presiden Soeharto di nomor 1, Nabi Muhammad di nomor berapa? 50 atau berapa saya lupa. Wah, wong muslim mesu kabeh. Nggih. Kok saged-sagede Pak Harto nggih mboten bakal setuju, mesti buka, mesti mesu ora bakal. Nah, Pak Lurah nomor 1 Nabi Muhammad tenganu nggih. Jelas Pak Lurah mboten bakal apa? Nah, mboten setuju panjenengan sing bakal disemeni kabeh. Ora bener niku. Diragukan keislamanipun nek sampai meletakkan Nabi Muhammad di posisi bawah. Nggih. Nun saya ora dicepet nika. Niki muka dimah kemawon bilih sak menika zaman sak menika niki Islam nika ingkang sae ingkang sampurna niki ada usaha dari musuh-musuh Islam utawi ingkang boten ngerti Islam ngelek-elek Islam. Sehingga terkesan Islam niku agama ingkang keras, agama sing melakukan pembunuhan, agama sing seneng mengkafirkan. Nah niki mboten kados mekaten wong muslim niku kedah berakal, kedah berdasarkan dalil Al-Qur'an lan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wonten ing kesempatan dalu menika kula badhe nyebatake pinten-pinten poin. Bilih agami Islam niku agami ingkang indah, ingkang sempurna. Ingkang kaping sepindah. Nggih. Mugi-mugi mangke saged dados amalan. Mboten namung kita ngaos kemawon ning mangke dipun apa amal lagi. Ingkang kaping sepindah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agami Islam niku agama sing banget apike, sangat bagus. Sebab semua nabi dan rasul agamanipun Islam. Sedaya nabi lan rasul mboten benten, sedaya agamanipun apa? Islam. Adam alaihi salatu wassalam, Nuh alaihi salatu wassalam, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya nabi lan rasul agaminipun apa? Islam. Nggih. Kula tak crito sekedhik niki. Rumiyen wonten ing Mekah ketika zaman jahiliyah. Nggih. Niku wong-wong musyrik, wong-wong kafir Quraisy ngaku-aku nek Nabi Ibrahim niku agamane padha karo wong Quraisy. Nah, diaku-aku. Kayak Ibrahim agamane padha karo nyong. Ya, tiang Quraisy niku. Tiang Yahudi nggih ngoten, Yahudi mengatakan Ibrahim itu agamanya Yahudi. Wong Nasrani nggih ngomongi ngoten, Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim agamanya napa? Nasrani. Kabeh padha ngaku. Bahkan di Ka'bah, Ka'bah ingkang kula panjenengan sami saben dinten salat madhep napa? Kiblat Ka'bah. Ka'bah niku teng-tengah niku bolong. Nggih, ruangan sampai sekarang. Rumiyen wonten ing zaman jahiliyah, Ka'bah itu dikelilingi patung jumlahi 300 swidak. Astagfirullah. Masjid, Ka'bah, malah kanggo nyembah tak liyane sinten? Allah, patung-patung. Wonten ing lebet napa? Masjid, utawi Masjid Ka'bah maksudipun, di dalam Ka'bah wonten patungipun Nabi Ibrahim lan wonten patungipun Nabi sinten? Ismail, ingkang bangun Ka'bah. Dibuat patungnya padahal haram ndak boleh. Nek pas kala wau Nabi Muhammad kok digambar niki ora bener niki. Ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail digawe patunge dan dalam keadaan sedang berjudi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi amalane wong napa Quraisy niku nggih Nabi Ibrahim, Nabi Ismail agamane padha karo sliraku kabeh. Ah niki subhanallah. Mila wonten ing Al-Qur'an Allah membantah, wonten ing Al-Qur'an Allah ngendika, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin." Menika Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an. Maka na Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim iku dudu Yahudi. Wala Nasraniyan uga udu Nasrani. Walakin ananging Nabi Ibrahim menika hanifan muslima, tiyang ingkang lurus, tiyang ingkang napa? Muslim. Menika Allah ngendika walam yakum minal musyrikin, lan sanes termasuk tiang-tiang napa musyrik. Wa ma kana minal musyrikin, lan bukan termasuk orang-orang musyrik. Mila monggo kita seneng. Niki keindahan Islam. Panjenengan mlebet agami Islam, kula panjenengan ngugemi Islam, kon ngimani sedaya nabi lan rasul, nggih mboten? Nggih kan? Iman Nabi Ibrahim, iman Nabi Isa, iman ning nek agama liyane niku ya mboten. Nggih. Sedaya agaminipun Islam, makna Islam niku sedaya mentauhidkan Allah, ibadah dumateng Allah lan nebihi kesyirikan. Niki makna napa? Islam. Walaupun syariat ibadahipun wonten bentene, nggih. Puasane kula panjenengan sami bilih benten dengan puasanya Nabi Ibrahim. Nggih, puasanya Nabi Daud juga berbeda dengan puasanya kita. Ananging sedaya intinipun sami, nggih nika agami napa? Islam. Kan seneng nggih ngeten. Nggih. Kula panjenengan sami lenggah wonten ing masjid menika. Kok wonten dirawuhi saking kecamatan, wonten dipun rawuhi saking kepala dusun. Ah niki kan seneng. Remen. Nggih. Nggih, paham ngeten. Napa malih kula mlebet agami sing para nabi rasul kabeh padha agamanipun. Kudune remen, kudune seneng. Lan insyaallah mangke kula panjenengan sami menawi purun kersa ngegemi Islam, mlebet swarga badhe kepanggih para nabi lan rasul sedaya insyaallah. Nggih. Ampun kepingin ketemu Firaun, ampun kepingin ketemu Korun, ampun kepingin ketemu sinten Abu Jahal sing panggonane teng pundi? Neraka kabeh niku. Abu Lahab lan sak kanca-kancane. Nggih. Nika ingkang kaping sepindah, keindahan Islam ingkang kedah dipun kita pahami lan yakini. Ingkang kaping kalih, ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah para bapak, para ibu ingkang kula tresnani karena Allah. Agami Islam niko diantara keindahannya niku menawi kita kersa sinau Islam niku luar biasa, agami Islam niku sempurna. Kabeh sing dibutuhake wonten. Kabeh sing diperlokake niku wonten. Panjenengan kepingin napa? Wonten di dalam Al-Qur'an lan Sunnah sedaya. Nggih. Sedaya wonten. Pilih wonten ingkang tanglet Pak Ustaz. Napa wonten teng Al-Qur'an utawi hadis napa anjuran untuk kita bercocok tanam misalipun. Nggih. Baik. Janjane mboten wonten mboten perlu napa? Mboten perlu wonten program sejuta pohon. Nggih. Islam niku sampun sak derenge insyaallah ngaten nggih. Nggih. Tanpa program ini seharusnya seorang muslim memiliki apa? Memiliki semangat. Napa malih didukung dengan program pemerintah niki. Dibagi-bagikan napa? Pohon-pohon dan seterusnya ini alhamdulillah mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang baik kepada pemerintah kita dan berikan taufik kepada mereka. Ananging ingkang perlu dipun mangertosi nggih. Bilih agami Islam niki sedaya ingkang dipun betahake sampun wonten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten ing hadis ingkang maknanipun saumpama aku ngerti sesuk dina kiamat, seandainya saya tahu besok hari kiamat dan saya masih memegang benih pohon, niscaya akan segera saya tanam hari ini. Padahal ngenjang apa? Kiamat. Ini kan luar biasa. Ning sak niki panjenengan kula sedaya duwe tanah ngeblak-keblak ora di napa? Ditanduri. Nabi Yusuf, ini juga contoh yang lain dalam Al-Quran disebutkan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku nalika menjadi pembesar di kerajaan, merintahake kaum muslimin utawi masyarakat kon podo nandur sing temenanan 7 tahun. Nggih. Mboten wonten lemah sing kosong kabeh ditanduri. Sebab Allah sampun mewahyukan kepada Nabi Yusuf, setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun yang lain, yaitu 7 tahun paceklik. Panjenengan saged maos mangke wonten ing Al-Qur'an wonten ing surat Yusuf, sejarah malih niku. Sejarah sing mesti bener. Saya mesti leres. Niki Islam. Lho Pak Ustaz, nek nandure kaken kok dipangan apa? Manuk lan sapi turutipun. Oh, kamu dipun ajari wonten ing syariat Islam. Tidaklah seorang muslim, syaratnya muslim niki, sebab sing ikhlas nggih wong muslim. Ora ana wong muslim nandur tanduran. Banjur tanduran kuwi mau dipangan apa? Manuk lan sapi turutipun kecuali itu semuanya sebagai sedekah. Allahu Akbar. Ampun Rasulullah. Nggih. Menawi dipangani napa? Manuk. Tapi bukan berarti nek ana manuk dibenke wae, ngoten-ngoten nggih. Hama ya tetap hama, kita berusaha untuk apa namanya? Untuk menghilangkannya kan ngoten. Nggih, ampun wis ora apa-apa entek nang ular-ular ya ora apa-apa. Sing penting kan sedekah mboten kaya niku dipahami, ngoten nggih. Nggih, kula panjenengan sami niku nggih. Terus berusaha, berupaya tawakal supados napa hasilipun sae. Ananging menawi wonten ingkang siji loro telu dicolong nggih, ikhlas sebab niki sampun kaitung napa sedekah. Nggih. Toyib. Ning para maling ugi ampun ya terus memanfaatkan tak maling wae lah sedekah. Nah, mboten bener niki. Dosane ditanggung dhewe. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Islam napa mawon wonten pengobatan luar biasa menawi panjenengan maos Al-Qur'an lan hadis, pengobatan itu ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Nek kula bahas panjenengan bahas sesarengan pembahasan napa pengobatan Islam mboten rampung saya sedu. Mila nggih kula setat nembe sak jam ora cukup. Nggih, mboten cekap. Pengobatan Islam sampun wonten wonten ing Al-Qur'an lan wonten ing hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap. Nggih. Kula sebat contoh mawon. Nggih. Di antara contohnya dua contoh niki. Contoh ingkang kaping sepindah madu. Nggih. Madu. Utawi jane tiga niki, madu, zam-zam, kalih napa? Bekam. Niki mboten cekap wedalipun kados nggih. Nah, madu. Madu niku obat. Mboten wonten ingkang protes sedaya menungso. Bahkan di bidang kedokteran pun ini sudah mulai dipakai. Nggih. Janjane biyen ya wis percaya ning kadang-kadang nggih niku menungso lah nggih. Islam itu segala sesuatu telah diterangkan, termasuk madu. Samunatih rumiyin, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis pun sahih. Tiang ngolowau mengadu kepada Rasul. Duh Rasulullah, kula duwe adi teng omah lara weteng. Wetenge sakit. Kemudian Rasul mengatakan, "Isqihi asalan." Berikan air minum berupa madu. Ah, orang ini pulang diberi air minum madu. Ning urung mari, datang lagi kepada Rasul. "Duh Rasulullah, sakit nih kok wetenge adik kula." Nah, Rasul diminta dua kali, "Beri dia minum napa? Madu." Ning kok durung mari. Nggih. Datang ketiga kalinya, jadi seakan-akan kirang napa? Kirang mantep ngoten. "Ya Rasulullah, sakit perut adik saya." Rasul mengatakan, "Beri madu." Rasul ngendika, "Shadaqallah wa kadzaba batnu akhik." Allah Maha benar, sing ora bener kuwi wetenge adikmu kuwi. Ngoten. Ora mari-mari niku sing bukan karena madu yang bukan obat, ning sing ora bener niku napa? Wetenge. Akhirnya dia pulang lagi diberi madu, alhamdulillah sembuh. Niki wonten pelajaran ilmu kedokteran. Sing nomor siji, madu adalah obat. Sing nomor loro, sing jenenge obat niku kadang butuh kadar. Nggih. Nek kaken nggih ora apik, nek kurang nggih belum begitu tampak napa hasilnya. Niki Islam pun ngajari. Dadi kudu sabar. Nggih. Satu, ternyata masih belum. Dua, belum. Tiga, nah niki cocok sampun. Kadaripun sampun dugi. Lan ugi dipun ajarake supados sabar di dalam seorang melakukan apa? Pengobatan. Nggih. Ingkang kaping kalih air zam-zam. Nggih. Air zam-zam niku obat. Nggih. Wong muslim sing paling percaya. Sudah 1434 tahun dari dulu sampai sekarang Rasul ngendika bilih air zam-zam itu, zam-zam sifa usukmin, obat penyakit. Rasul ngendika 1434 tahun wong-wong kafir ahli kedokteran mboten-mboten ingkang wani mengatakan zam-zam bukan obat. Mboten-mboten, mboten-mboten ingkang wantun nggih riku monggo mengadakan penelitian untuk mengatakan zam-zam bukan obat, mboten saged. Saya 400 tahun lho. Nggih, zam-zam itu obat. Rasul ingkang ngendika, "Syifa usukmin wa ta'amu tu'min." Bukan hanya obat bagi penyakit, namun juga makanan nutrisi. Nggih, zat-zat yang dibutuhkan tubuh ada semuanya pada zam-zam. Ataupun ini dua perkara penting nih. Pilih zam-zam itu obat dan juga apa? Makanan. Banyu ning dikatakan sebagai makanan. Nun sewu saged dipun pahami mboten niki. Mbok kecepetan niki nun sewu niki. Nggih. Masalahe wegale anu niki nggih. Baik, kula tak mandan alon sedhi. Nggih. Sahabat Abu Dzar, panjenengan iso sampun atih midanget sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, nggih. Niku wonten ing riwayat sahih Muslim, sebelum masuk Islam datang ke kota Mekah. Nekani kota Mekah dereng natih kepanggih piantun ingkang asmanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dereng ngertos. Kepingin ketemu ning ora wani terang-terangan, ngeten. Sebab rikala niku wong kafir akeh banget. Akhirnya sahabat Abu Dzar niki nginep wonten ing Masjidil Haram sesasi, satu bulan. Dereng kepanggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana sing nyuguhi. Orang Badui, orang kampung datang kota Mekah ora ana kenalan, nggih. Manggon wonten ing Masjidil Haram selama satu bulan itu yang diamnakan hanya air napa? Zam-zam. Akhiripun setelah satu bulan ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan melebet agami Islam. Rasul tanglet, "Sliramu sesasi ana ing Masjidil Haram, apa sing kok pangan?" "Duh Rasulullah, kula mboten wonten ingkang kula pangan kejawi namung zam-zam. Nganti weteng kula duh Rasulullah ageng niki gemuk lemu." Luar biasa. Betul-betul gemuk dengan makan minum air napa? Zam-zam. Nggih. Subhanallah. Ning nek wong Indonesia ora tahan niku. Janjane cukup. Ning sing digolek napa sego wae ngeten niku. Nek panjenengan misale mangke tindak wonten ing Mekah ngeten, isuk-isuk goleki napa beras angel, sego niku angel nggih. Nggih janjane zam-zam mau cekap ning jenenge wong Indonesia kok ora cukup, goleki tetep napa beras sego ngeten. Nggih, ala kuli hal niki contoh. Zam-zam obat, segala penyakit. Salah seorang syekh pernah bercerita, hamunate cerita. Nggih. Intinipun ada seorang yang sangat cantik sekali, rambutnya itu panjang, nggih, sugih ora umum, namun Allah beri dia cobaan sakit nganti mbrodoli rambute dan dia datang sampai ke luar negeri ke ahli-ahli napa, kedokteran dumugi luar negeri mboten wonten ingkang sakit napa. Ngertos penyakitnya napa, bahkan dipun simpulkan wis ngenteni wae napa mati. Niku sampun kesimpulan. Tapi subhanallah, sakit membawa hikmah. Yang tadinya dia tidak pernah bersyukur kepada Allah, betenatih kelingan Allah Subhanahu wa taala karena sakit yang sudah berkepanjangan, dengan suaminya dia mengatakan wis Pak, wis suruh nggo ngopo bondo wis ora genah iki. Saiki lu ngawain nang Mekah ayo. Kita beribadah di Mekah menanti kematian saya. Datang ke Mekah ya, berada di Masjidil Haram, pilih diniati iktikaf Allah alam. Sing jelas wonten ing Masjidil Haram, yang namanya Masjidil Haram mesti aben dintenipun, aben wektalipun toyo napa zam-zam mesti. Dan luar biasa, setiap minum zam-zam ada perasaan lebih baik. Terus walhamdulillah rabbil alamin, sedaya puji namung kagem Allah Subhanahu wa taala, Allah sembuhkan penyakit orang ini. Allahu akbar. Sing jelas sabdonipun sinten wau? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwasanya saat ini di rumah sakit jantung Saudi Arabia, air zam-zam digunakan sebagai pencuci bagian organ dalam tubuh. Air zam-zam itu. Tidak ada yang lebih baik dari aqua, yang lebih daripada air apa? Zam-zam. Digunakan sebagai pencuci apa? Nah, organ dalam tubuh. Ini orang bayan-bayan ini. Ini kok kesimpulan ini. Terus agami Islam ini kok agami ingkang jelasake sedaya ingkang kula panjenengan sami betahake. Dijelaskan segala perkara. Wau pertanian dipun jelasake, pengobatan ugiripun apa? Jelasake niki nembe sebagian kecil. Ingkang kaping 3, contoh malih. Niki mangke kangge sangu dipun amalake. Nggih. Kula panjenengan sami terkadang untuk mendapatkan barokah, untuk mendapatkan kebaikan, niku kadang seringipun menyandarkan kepada kekuatan. Niki salah niku. Nggih. Menyandarkan kepada usaha. Niki salah. Kula panjenengan sami di samping melakukan usaha, ampun kesupen tawakal dumateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Supados kula panjenengan sami dipun barokahi. Di antara contoh tawakal inggih menika ngucapake basmalah. Ngucapake napa? Basmalah. Bismillah. Niki nek wudu Islam mboten diajari niki. Nggih. Wonten ing Islam dipun ajari kalimat pendek bismillah nggih, ananging manfaatipun kathah nggih. Al-Fatihah ugi wonten apa bismillahirrahmanirrahim nggih. Kula sepatake pinten-pinten contoh. Kalau wau ba'da maghrib kita sampun memberikan satu contoh. Ucapake bismillah nalika mlebet napa WC. Ketika akan masuk WC mengucapkan bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuti wal khaba'if. Kados-kadose kaya-kayane kalimate ora dawa. Ning bismillah. Langkung sempurna ditambahi malih. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuti wal khaba'if. Ringan. Ananging manfaatipun luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa wong ngucapake basmalah Ketika masuk ke dalam WC bakal dipun tutupi aurate dengan pandangan jin seupon. Setan ora bisa ndeleng, mboten saged weruh, mboten saged ningali aurat kula panjenengan sami. Niki. Padahal dicopoti kabeh. Ananging Allahu Akbar kanthi ngucapake basmalah niki dipun tutup dari pandangan jin. Ingkang seringipun menyebabkan madharat, menyebabkan kejelekan. Kula ugi wau sebab mungkin kebanyakan penyakit, kebanyakan kejelekan juga diantaranya karena banyak diantara kita sering lupa. Bukannya tidak tahu, ning kelalen kadang ngucapake napa? Basmalah. Doa nalika mlebet napa? WC. Semadan WC ini apik kaya apa? Nggih. Tetep kedah napa? Bismillah. Sudah higienis. Resik. Nggih, marmer sisan. WC nganggo marmer. Nggih, nek mboten bismillah mboten dibarokahi. Ning senajan jamban, senajan wonten ing dhuwur kolam, ngoten nggih. Kados seperti kita sekata nggih. Nggih. Di atas kolam itu juga namanya WC juga walaupun di atas napa? Kolam. Berarti mlebet bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dibarokahi. Nggih. Ingkang kaping kalih contone. Nalika panjenengan badhe medal saking dalem, saking griya. Ingkang badhe tindak wonten ing kantor nggih mestine metu saking omah. Ingkang badhe tindak sawah nggih mestine metu saka omah. Ingkang badhe teng pasar nggih mestine medal saking napa? Griya. Arep mangkat sekolah nggih ngoten. Nggih. Wonten dipun ajari dening Rasul sallallahu alaihi wasallam supados ngucapake bismillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Boten panjang. Nggih. Tidak susah untuk dihafalkan, kabeh saged panjenengan. Nggih. Senajan wonten ing desa Gunung Karang niki tingkatanipun benten-benten ning nek kan ngapalke niki saged bismillah. Nggih. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nggih. Rasul niku gampang sedaya yang dipun ajarake utawa sing angel. Niki juga keindahan Islam. Kanthi ngucapake bismillah nalika medal saking griya, nggih Rasul ngendika, sapa wonge nalika metu saka omah ngucapake donga iki, bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah, orang ini akan mendapatkan 4 keutamaan. Dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan. Siliramu entuk hidayah, siliramu entuk kecukupan, siliramu entuk perlindungan, lan setan-setan podo sumingkir, podo minggir. Niki sekawan. Hudita, siliramu entuk hidayah. Wa kufita, siliramu entuk kecukupan. Wa wukita, siliramu entuk perlindungan, wa tanaha anhu syaitan, lan syaitan podo napa? Sumingkir. Allahu Akbar. Sepindah malih bilih kathah kecelakaan wonten ing margi. Kathah tiyang ingkang ditipu teng dalan dihipnotis. Nggih. Nggawa motor, nggawa mobil saka mburi ditabok wong plek kelalen ngalor ngidul, kuncine dikekake, mobile digawa lunga. Niki mboten kejadian 1-2. Patah niki. Sobi ditangleti. Pak, Mbak, Bu. Jenengan mau medal saking griya bismillah napa mboten? Insyaallah mboten. Nggih, saya su niku. Kula panjenengan sami sering kelalene tinimbang napa kelingane. Mila nggih wonten majelis-majelis kaya niki supados dipun elingake. Niki maksudipun. Nggih. Ora mesti sing ngaji niku orang sing mboten ngertos. Nggih. Semanten ugi tiyang yang menyampaikan belum tentu orang yang bisa. Ning kanthi mekaten iki kabeh dadi kelingan, kula nggih kelingan, panjenengan nggih bakal enget. Niki keutamaan ngucapake basmalah nalika medal saking griya. Monggo dipun napa amal lagi. Insyaallah panjenengan aben dinten medal saking griya terus. Insyaallah. Nggih. Kecuali orang yang dia apa namanya menyendiri dari masyarakat. Niki Islam mboten ngajari kaya niku. Nggih. Mesti medal. Berkarya, berkegiatan, kan ngeten. baca doa niku. Baik, insya Allah dugi setengah doso ya, insya Allah. Dan gangsal menit. Oke, kita tambah ini teman-teman. Baik, ini contoh. Contoh malih. Niki kadose sepele kabeh ning mboten wonten sing sepele agama Islam iku ora ono sing sepele saestu. Senajan ketoke sithik, senajan salat sunnah niku mboten kenging disepelekake. Senajan kula panjenengan sami dereng bisa nglakoni, ning sing penting ngormati, ngagungake lan yakin manfaate napa kathah. Ngoten. Niki bedane wong muslim kalih sanes muslim. Nek wong muslim niku diagungkan semua yang diajarkan oleh Rasul, senajan kadang kula panjenengan sami dereng saged napa ngamalake. Bismillah malih niki. Dipun ajarake dening Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisipun sahih. Niki pelajaran bagi suami istri kalau mau bertemu, berkumpul, nek badhe kumpul niku dipun ajari doa menika. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Nggih. Insyaallah teng buku-buku tuntunan pernikahan nggih wonten. Nggih. Pak penghulu nggih insyaallah nek mboten kesupen sok ngelingake. Ning kadang kula panjenengan sami kesupen. Iki doa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Nggih. Paling mboten bismillah niku. Bismillah, ya Allah, dengan menyebut namamu. Allahumma jannibna syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah anak-anak kami, seumpama kita punya anak, jauhkanlah dari syaitan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya Allah takdirkan dia punya anak, anak menika dipun beri perlindungan dari napa? Syaitan. Jadi anak-anak sing saleh insyaallah. Niki sebab barokah. Baik, termasuk nalika badhe ngunjuk, badhe dahar, badhe mlebet griya ngucapake napa? Basmalah. Bismillah. Setan mboten bakal barengi kula ngombe. Mboten bakal barengi kula mangan. Mboten nek kula gelem ngucapake napa? Bismillah. Lan ugi setan mboten bakal ngancani turu kula wonten ing omah kula nalika mlebet wonten ing griya ugi ngucapake napa? Basmalah. Insyaallah. Bade wudu ugi bismillah. Nggih, subhanallah. Niki contoh kemawon. Kantun dipun amalake. Makna bismillah yakni saya mohon pertolongan kepadamu ya Allah dengan menyebut namamu. Berarti nalika beramal mboten kenging, tidak boleh percaya menyandarkan kepada diri pribadi niku mboten kenging. Kepada akal, kepada kecerdasan mboten, ananging usaha dilakukan lajeng sedaya dipun serahake wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nika kesimpulan. Terus ingkang kaping sepindah kala wau keindahan Islam yang pertama, Islam adalah agama semua nabi dan rasul. Ingkang kaping kalih, agami Islam ngajarake sedaya segala sesuatu. Niki ming dipun contoni tiga. Nggih, insyaallah menawi mangke panjenengan terus maos Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal manggih bagaimana jual beli yang benar menurut Islam agar diberkahi, bagaimana cara seorang utang piutang. Nggih. Kados kok kula perlu nyebatake utang piutang niki. Sebab kathah musibah gara-gara utang napa piutang. Panjenengan saged maos wonten ing Al-Qur'an, wonten ing surat Al-Baqarah, wonten ing akhir-akhir ayat Al-Baqarah, nggih, 4 ayat utawi 5 ayat saderengipun terakhir surat Al-Baqarah niku wonten ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Ayat sing paling panjang wonten ing Al-Qur'an nggih surat Al-Baqarah niku di lembar terakhir sebelum terakhir surat Al-Baqarah. Niku nyebatake adab-adab hutang piutang dan jual beli luar biasa. Nggih. Di antara ingkang dipun sebatake wonten ing ayat menika dipun perintahake nalika utang piutang niku ditulis, dicatet. Lan ugi dipun sekseake wonten dua orang saksi. Nggih. Allahu Akbar. Kadang kula panjenengan sami sok nyepelekake, senajan mboten wajib niki. Nggih, para ulama nyebatake mboten wajib. Ning kathah tiyang ingkang nalika mboten mengindahkan syariat Islam niki banjur di belakang hari apa namanya? Menyesal. Nggih. Baik, saya sebagai orang yang banyak tanah, saya hibahkan wis ketak hibahke nggo kowe, nggo tanggane. Neng beten wonten tulisan. Nggih, sing mumet nang Pak Lurah niku asli. Nek lurah sak niki mboten napa-napa, mangke lurah mangke. Nggih, mumet. Teng catatan desa niku ora genah. Nggih. Ya, dia sudah mengolah sebaik-baiknya ning ahli warise napa? Ngungkit-ungkit. Ngundat-undat, membawa ke pengadilan, ruwet mumet. Zalim. Allahu Akbar. Allah Maha tahu tentang manusia, sifat-sifatnya ngertos. Allah Maha tahu segala apa yang akan terjadi. Ngertos Allah Subhanahu wa taala. Mila sedaya syariat Islam iku, sedaya ini adalah syariat ingkang akan melindungi hak-hak napa? Manusia. Nggih. Senajan ketoke kok sepele, dipun serat. Nggih. Ditulis ada saksinya nek teng negara niki nggih wonten tambahan. Nggih niki dipun lampahi mawon termasuk adat ingkang sae kanggo materai misalipun. Nggih. Ini yang semakin memperkuat di catatan apa? Negara. Nggih ditulis. Nggih. Ngeten. Ini menjaga. Saya bukan sekali dua kali ada orang mengadu. Mengadu masalah waris, mengadu masalah apa? Pembagian harta, mengadu masalah sing rebutan bondo sing ket biyen-biyen itu. Nggih. Sejarah itu mbah kaya mumet. Kita mendengarkan wis mumet. Normalis untuk memutuskan perkara ini sanes kapasitas. Hanya orang yang bertakwa saja yang kemudian islah. Aku rasa cukup. Mbok-mbok termasuk nama kebolehan. Niki contoh. Jadi yakinlah agama Islam itu sedaya wonten. Mboten namung akidah kemawon, akidahipun lurus, sempurna. Ibadahipun ugi sempurna lurus, muamalahipun akhlakipun adabipun sedaya niku sampun dipun terangake wonten ing Al-Qur'an sak lengkap-lengkape dipun jelasake wonten ing hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sak gamblang-gamblange. Kak entun kula panjenengan sami ingkang semangat matos ilmu. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ingkang terakhir, kula pilih mboten prayogi. Kula tambah ingkang kaping pinten nggih? 3 nggih. Kaping 3 di antara keindahan Islam. Di antara keindahan Islam, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, napa ingkang wau sampun kula napa isyaratkan. Agami Islam niku agami ingkang mudah, gampang, gampil, yasir. Napa malih kurangi? Gampang. Kula tak tanglet panjenengan sedaya para bapak para ibu, panjenengan poso sesasi abot napa enteng? Abot. Mboten leres niku, asli niku mboten leres, enteng. Nggih, enteng saestu niku. Nggih, monggo kita anu midhangetake sedhik. Baik. Saya akan sebutkan, insyaallah niki enteng mangke. Kesimpulannya enteng. Nek sing nembe kesimpulannya abot, mangke berubah enteng insyaallah. Nggih. Nggih. Panjenengan kula sengaja niku. Nggih. Ben wonten sing abot, Pak, ngelih. Nggih. Sekarang saya akan sebutkan tentara baret merah Kopassus niku nek arep njukuk baret nggih barete niku teng tengah laut niku nggih critake teng pundi teng pantai teng pulau seberang nek arep njukuk yo renang sono njukuk enteng napa gampang niku abot ning dadi enteng nggih mboten. Karena ada sesuatu yang dicari. Enteng itu. Ya jenengan nek arep nikah mbok tekan gunung puncit nek pancen tresnani nggih. Enteng niku ora angel niku. Nggih, saestu niku. Jaluk tulung Pak Lurah tulung lah kula. Sing penting lulus berhasil. Pak Samat kula tulung. Segala jalan ditempuh dianggap enteng. Termasuk ibadah puasa niki urusan donya sing kula sebat wae urusan donya. Mau nikah, mau mencari baret merah niki kabeh urusan donya sing nek dinilai dengan akhirat mboten saged dipun apa bandingake. Niku tiyang ingkang nglakoni enteng. Kula panjenengan sami nalika badhe nglampahi ibadah siam. Nggih pancen secara naluri, secara tabiat nggih abot-abot maksudipun nggih nahan ngelih. Ananging subhanallah, Islam niku gampil. Allah mewajibkan puasa seluruh kaum muslimin bareng-bareng. Nek amalan sing dilakoni bareng-bareng langkung enteng. Nggih, saestu niku. Enteng bareng bapake poso, anake poso, bojone poso, enteng. Nggih, saestu niku. Bareng-bareng tindak wonten ing masjid salat tarawih nggih, masyaallah Ramadan niku buktine berarti enteng nggih mboten. Wong nyatane Ramadan luwih gampang kok. Nggih, nek wis wudu Ramadan wis kosong. Nggih, sofe saya maju, maju kosong nggih maksude. Enteng berarti buktinya semuanya melakukan. Nek abot mesti orang lakoni. Enteng. Iki dilakoni bareng-bareng. Saya enteng malih, ditambahi enteng malih, dipun paringi aturan, dipun syariatake kon podo sahur. Sahure Rasul ngendika ora usah bengi-bengi, nek bisa napa diakhirkan menjelang napa waktu memang sudah dilarang untuk makan dan minum menjelang subuh. Ini yang paling afdol mengakhirkan supados napa langkung kiat ampun sahur jam 11 bengi walaupun niate sahur niku nggih. Aduh niki kurang sae niki. Senajan niki kantuk mawone niki mboten derek sing paling afdol. Sing afdol nggih sahur nggih menawi menjelang napa subuh nika. Nggih. Di samping itu disyariatkan untuk buka puasa segera kon nyepetake buka. Nggih. Nggih napa mboten? Kan mboten wonten ingkang syariat aja buka dhisik salat maghrib dhisik kan mboten. Nggih. Muadzin nggih insyaallah ngombe riyin. Nggih. Ora bener nek aku luwih kuat tak adzan sik nganti rampung engko mangane engko kan mboten kaya niku. Dahar rumiyin ngunjuk riyin sak kurma rong kurma ngeten nembe napa lampahi ibadah salat. Tambah enteng. Napa malih tambah enteng malih pahalane luar biasa kathah. Ha niki. Dimingi-mingi kathah ibadah kathah keutamaanipun. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sapa wonge gelem poso Ramadan kanthi iman karena iman wa ihtisaban lan ngarep-arep pahalane Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dingapurani dosa-dosane sing kepungkur. Allahu akbar. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk ingkang dipun ngapurani sedaya napa dosanipun. Amin. Nggih. Dipun tambahi gampang malih. Wonten ing bulan Ramadan niku lawang-lawang swarga dipun buka. Lawang-lawang neraka dipun napa? Tutup. Setan-setan padha dipun napa? Belenggu. Tambah gampang malih ibadah puasanipun. Nggih. Wau ingkang ngendika angel gampang napa angel? Kedah gampang niki nun sewu nek dereng gampang wah mboten lurus niki gampang niku nah itu saestu gampang salat nggih mboten nggih ampun ngantos wonten sing ngendika salat niku angel mboten dari sisi waktunya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat di waktu-waktu wonten ing wekdal-wekdal ingkang mboten ganggu aktivitas kula panjenengan sami salat subuh salat duhur. Nggih, salat asar, salat maghrib, salat isya mboten ngganggu aktivitas saestu. Sing tukang deres nggih mboten terganggu. Saestu. Sing tukang ngindel nggih mboten apa? Terganggu. Nggih. Sing pegawe nggih mboten terganggu. Sing terganggu niku sing napa? Mboten pamayane iki. Are iki. Janjanipun gampil niki nun sewu niki. Niki pancen sing jenenge ngaji kadang pedes. Nggih, saestu. Nek mboten murun pedes nggih. Kedah purun. Sing jenenge obat niku napa? Pahit. Nggih. Dadi aku wah, aku sate sik bolong-bolong kowe payah kae Pak Ustaz kae. Nyinggung aku. Nggih, panten kedah diingetake, dielingake. Sebab niki perkawis ingkang bermanfaat mangke wonten ing alam kubur lan ugi mangke wonten ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Gampil salat niku dari sisi waktu, gampil. Nggih. Kemudian dari sisi tata cara ugi gampil. Rasul ngendika salat kowe karo ngadeg, nek ora bisa karo ngadeg karo napa? Lenggah. Nek ora bisa karo lenggah jagong e kali napa? Kali sarean tidur berbaring. Nek mboten saged selama masih ada akal dengan isyarat. Iya. Terakhir disolati. Terakhir disolati. Ini juga keindahan Islam. Nggih. Wong mati teng Islam niku ora dijorake niku mboten. Kaum muslimin kon padha nekani mboten ning layat tok ning kon nyolati ndongaake. Rasul ngendika nek wonten wong muslim pejah disolati wong 40 sing mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang nglakoni syirik niki bakal dadi syafaat kangge tiyang niku. Nggih, didongaake. Dimandikan, disucikan, dibersihkan kangge kain ingkang suci, ya, diletakkan di napa? Di kuburan, dihadapkan ke arah kiblat, Allahu Akbar. Niki nek sanes Islam niku napa malih agami napa malih. Nggih. Taib. Jadi Islam niku gampang, solat niku gampang. Kembali ke masalah solat. Nopo malih pahala nipun. Nek sampun nyebut pahala, sampun. Sing angel jadi nopo gampang. Kulo tutup dengan satu buah hadis ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah, tentang keutamaan solat subuh berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, wonten ing hadis ingkang pun riwayatake dening Imam Muslim rahimahullah. Rasul ngendika, man shallal fajra fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Sapa wonge salat subuh berjamaah, wong kuwi mau dijamin Allah Subhanahu wa taala, dalam jaminan Allah. Nggih. Saestu. Nggih. Kula nalika mlebet wonten ing apa desa menika, ya, mendapatkan jaminan dari pemerintah. Monggo persilahkan. Ya. Tenang. Ya. Senang. Ya, karena ada izin, dipersilahkan, jaminan. Nggih. Niku jaminan menungso. Nggih. Panjenengan nek tumbas barang, nggih, niku golek sing wonten jaminane nggih, mboten. Nggih, jaminan setahun. Wah, ora setahun, rong tahun nggih, Pak. Kan ngoten ngenyang. Jaminan menungso mon digolek, dipados. Napa malah jaminanipun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki kados e kok mboten leres menawi kula panjenengan sami mboten matos jaminanipun Allah. Mila panjenengan menawi semangat menghadiri salat napa jamaah subuh nggih berjamaah dalam jaminan Allah. Rasul ingkang ngendika wonten ing hadis ingkang sahih dalam riwayat Muslim, dijamin. Dijamin napa ne? Rasul mboten ngendika. Berarti dijamin keluarganipun, dijamin hartanipun, dijamin imanipun insyaallah, dijamin donya lan akhiratipun. Surganipun insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kados menika ingkang saged kula sampaiake. Napa ingkang sekedhik menika nuwun sewu. Mboten saged pilih memenuhi napa ingkang kita arep-arepake. Ananging wonten ing awal pembahasan sampun kula sebat pilih agama Islam niko kedah kita pados, kedah kita pelajari. Supados kula panjenengan sami saestu ngertos agama Islam niko indah. Menawi kula panjenengan sami kirang dalam mempelajari nggih, terkadang salah dalam persepsi pandangan kita tentang Islam, napa malih wau kathah musuh-musuh napa Islam. Mugi-mugi napa ingkang sekedhik menika berfaedah tumrap kula pribadi lan mugi sumrambah dumateng panjenengan sedaya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih jazakumullah kepada pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa napa Gunung Karang menika. Mugi-mugi sedaya dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi kegampilan lan mugi taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.